是的，是哪里工作？我怎么不知道该读？那两个人呢？我都问的是单音的，问的是多音的。أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يا رفاقتنا أجلني الله وإياكم الحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram hadis yang ke-10 An Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Tuhuru ina'i ahadikum sucinya tempat bejana wadah salah satu dari kalian idza walagha fihi al-kalbu apabila dijilat oleh anjing an yaghsilahu sab'a marrat dia cuci sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang paling pertama pakai tanah, dicampur dengan tanah. Kharajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dalam lafadz yang lain dalam riwayat Imam Muslim, falyuriquhu, lalu tumpahkanlah. Wali Tirmidzi dalam riwayat Imam Tirmidzi, ukhrahunna aw ulahunna biturab. Yani campur yang akhir atau yang pertama menggunakan tanah. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Hadis ini berbicara tentang masalah anjing. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah ini berbicara tentang masalah anjing. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila ada seekor anjing menjilat air dalam sebuah wadah. Ina itu wadah gede atau kecil. Mulai dari gelas, piring, baskom, jenis bak maupun yang lainnya itu ina. Apabila ada anjing itu minum menjilat air dan anjing itu kalau minum itu kan mengeluarkan lidahnya untuk jilat pada air yang ada di tempat tersebut maka air itu menjadi najis. Karena airnya najis maka tempatnya pun najis. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam airnya dibuang terus tempatnya dicuci. Karena najis. Tapi cara mencucinya itu dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama menggunakan tanah. Cucian yang pertama itu cucian menggunakan tanah. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Hadis ini pertama menunjukkan kepada kita bahwa anjing itu najis. Bahwasanya anjing itu najis. Karena jelas-jelas Rasulullah mengatakan sucinya air yang dijilat oleh anjing. Menunjukkan bahwasanya anjingnya itu najis. Karena air yang kejilat oleh anjing itu najis, berarti anjingnya najis. Anjing ini anjing apa? Anjing ini dalam bahasa nahwu al yang ada dalam idza walaghal kalbu apabila ada anjing yang menjilatnya anjing itu al di situ adalah al lil istighraq atau lil jins al yang menunjukkan jenis maknanya pokoknya jenis anjing. Karena anjing itu dalam hukum syariat ada dua macam. Ada anjing yang boleh dipelihara, ada anjing yang tidak boleh dipelihara. Dan ada anjing yang boleh dipelihara, ada anjing yang tidak boleh dipelihara. Hukum asal, anjing itu tidak boleh dipelihara. Anjing itu tidak boleh dipelihara. Itu hukum asal. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Dan itu hanya dua. Dikiaskan oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama, kalbus sayd. Kalbus sayd. Kanjing, anjing untuk berburu binatang. Jadi anjing untuk berburu, anjing terlatih yang digunakan untuk berburu. Itu yang pertama. Yang kedua, anjing untuk menjaga ternak. Jadi anjing untuk menjaga ternak, kalbul hirasa. Anjing untuk menjaga ternak, dan yang ketiga, anjing untuk menjaga tanaman. Anjing untuk menjaga tanaman. Jadi anjing itu dari sisi hukum memeliharanya, dari sisi hukum memeliharanya itu ada dua. Satu, anjing yang kalau dipelihara itu haram dan pahalanya setiap hari berkurang. Hah? Berkurang satu kirat atau berkurang dua kirat. Itu semua anjing. Kecuali anjing tiga yang disebutkan Rasulullah SAW tadi. Anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga tanaman, dan anjing untuk menjaga binatang ternak. Dengan syarat anjing itu anjing mu'allam. Al-kalbul mu'allam. Anjing mu'allam. Anjing mu'allam itu apa? Anjing yang tidak bergerak dengan keinginannya sendiri. Tapi anjing itu mengikuti apa yang diinginkan oleh majikannya. Jadi anjing berburu, anjing buruan, itu kalau anjing itu sudah terlatih mu'allam, sifatnya itu adalah dia tidak akan, dia mengikuti perintah, dia mengikuti larangan, dan tidak akan berburu binatang kecuali atas perintah dari tuannya. Jadi misalkan diajak ke hutan. Diajak ke hutan itu, di sampingnya itu anjingnya itu. Di depan situ ada kambing. Jadi pemburu itu gak kepingin untuk makan daging kambing hutan. Wong dia yang dia cari itu misalkan kancil. Yang dia cari itu kancil atau rusa. Ini mbak pentino makan mbak. Pemenuhi hari-hari ini. Ini gak senang makan mbak. Pingin ini makan kancil. Atau kepingin ini makan rusa. Atau ingin apa. Ada anjing. Anjing di bawah ada binatang. Ada kambing di depannya. Anjing ini. Meskipun dari rumah itu memang sudah tahu bahwasanya dia itu akan berburu. Tapi kan gak diperintahkan menangkap. Ya diam aja. Diam aja. Begitu misalkan di depannya itu ada rusa, disuruh untuk menangkap, baru dia bergerak. Dia bukan bergerak atas keinginannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan memakan dari binatang buruan yang dia buru. Sedikit pun juga. Tidak akan memakan. Karena dia berburu bukan untuk dirinya. Dia berburu untuk majikannya, untuk tuannya. Dan yang ketiga, kalau bisa, anjing itu tidak akan membunuh. Anjing itu hanya melumpuhkan binatang itu dan tidak akan membunuh. Itu namanya al-kalbul mu'allam. Anjing yang sudah terlatih. Anjing yang terlatih yang dipakai untuk menjaga binatang. Itu gambarnya gimana? Dulu, ternak itu. Gak ada ceritanya ternak di oma. Saya kira ternak di oma. Burini oma, gak ada. Ternak pada zaman dahulu itu. Kalau di kota Madinah itu hanya perumahan. Oh, rumah-rumah gitu ya. Kalau ternak itu di luar kota. Di luar kota. Jadi kambing 1000, 100, 200, 300 itu mereka letakkan di satu tempat di pagri gitu dan letakkan di situ. Terus pagi datang dibuka kandangnya dilepas. Ya ke tempat teman gembala. Terus nanti sore digiring masih itu lagi ditutup. Terus tinggal pulang. Sopo njogo? Sopo arep njogo? Jadi kalau maling enggak lah maling. Ini tapi nanti ada sore-sore ada serigala, malam-malam ada ular, jadi malam-malam ada binatang-binatang pengganggu, itu butuh penjaga. Dan penjaga yang paling bisa diandalkan itu anjing. Kenapa? Dari semua binatang buas yang mempunyai sifatul wafa, sifat memenuhi tugas, menjalankan tugas sebaik-baiknya, menjalankan perintah sebaik-baiknya itu hanya anjing. Jadi anjing itu dengan kejelekannya mempunyai sifat yang sangat luhur. Dia itu tidak pernah mau berkhianat kepada majikan, kepada orang yang telah memberinya makan, memberinya berbuat baik kepada dia. Jadi kalau diperintahkan sama tuannya, yani kamu jaga, yani kambing-kambing ada di sini ya, selapar apapun dia tidak akan mau menerkam kambing itu. Tapi kalau binatang lain itu diterkam. Tapi nek kambing-kambing itu nggak akan pernah diterkam, lebih baik dia mati daripada mengkhianati perintah. Itu anjing. Ini gak percaya buktikan aku ya tahu buktikan. Tapi itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, kenapa binatang seburuk itu kok dibolehkan untuk hal-hal semacam itu. Jadi orang misalkan yang punya kandang ayam, anjing itu kan doyan tuh makan ayam. Ini. Tapi kalau dia diperintahkan untuk jaga ayam, lebih baik dia mati daripada makan dari makanan tersebut. Kalau nanti tuannya datang, tuh di beli ayam, dikasih, mau. Tapi kalau dia nerekam sendiri, gak mau. Ini itu al-kalbul mu'allam. Tapi kalau kanjing belum sampai pada tingkatan itu, yo, belum boleh untuk dipelihara. Jadi itu butuh latihan khusus. Itu namanya al-kalbul mu'allam. Anjing yang mu'allam maupun yang ghairu mu'allam, dalam masalah najis, hukumnya sama. Sama-sama? Najis, yani sama-sama najis. Karena Rasulullah mengatakan idza walaghal kalbu, apabila anjing itu menjilat, berarti semua anjing, baik anjing yang yani boleh dipelihara maupun anjing yang tidak boleh untuk dipelihara. Itu yang pertama. Berarti menunjukkan juga kepada kita, baik anjing itu anjing Cina maupun anjing itu anjing liar. Baik anjing itu anjing yang ganteng maupun elek. Pokoknya jenenge asu. Pokoknya dia itu anjing. Anjing sekarang itu kan ada anjing yang pemburu itu, anjing yang ganas itu. Ada anjing itu anjing yang liar yang biasa kita temukan di yani sawah-sawah tegal-tegalan itu. Yani hutan-hutan. Anjing ada anjing itu anjing Cina yang pelihara yang kulitnya, yang bulunya tebal bagus itu. Pokoknya dia namanya anjing, maka masuk dalam hukum. Jadi, anjing itu pertama najis. Yang kedua, kalau dipelihara di rumah, maka malaikat gak akan pernah mau masuk ke rumah tersebut. Dan yang ketiga, yakni orang yang melihara anjing itu pahalanya tiap hari berkurang. Nah, para jamaah yang diulang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini faedah yang pertama. Dari hadis yang berbahagia ini, dari hadis yang berbarokah ini, bahwasanya anjing itu najis. Ini anjing itu najis. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang najis dari anjing itu apa? Yang najis dari anjing itu apanya? Karena bahasa dalam hadis ini, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing itu minum jilat, maka air itu menjadi najis. Yang najis itu apanya? Para ulama kita berselisih tentang masalah yang najis itu dari anjing itu apanya. Sebagian para ulama mengatakan yang najis itu liurnya toh, cairan yang keluar dari mulut kalau dia minum atau makan. Itu madhab sebagian para ulama. Sebagian para ulama mengatakan air liur, yang najis itu air liur, dan yang lebih parah daripada air liur. Apa berarti? Air liur, pipis, BAB, ini beraknya itu, kotorannya itu. Kalau air liurnya aja najis, apalagi pipis. Karena gak masuk akal air liurnya najis, marung pipis gak najis. Ini Ini kencing yang enggak najis. Yang najis itu pendapat yang kedua, menggunakan dalil qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu yang enggak disebut itu lebih berat hukumnya daripada yang disebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada anak untuk mengatakan uff pada orang tua, wala taqul lahumā uffin, jangan kamu berkata uff pada orang tua, berarti memukul, membentak, memaki lebih buruk lagi meskipun yang disebut. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tidak mengalir, maka berak lebih terlarang lagi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan pakai nampan piring dari perak, berarti emas lebih parah lagi. Itu namanya qiyas aulawi. Jika air liurnya najis, maka kencingnya, peraknya lebih-lebih lagi. Dan itu mazhab yang kedua. Itu mazhab yang kedua di kalangan para ulama. Mazhab yang ketiga, ini di kalangan para ulama, mereka mengatakan yang najis itu air liur dan yang sepadan dengan air liur. Apa bedanya dengan yang kedua tadi? Kalau yang kedua tadi air liur dan yang lebih parah daripada air liur. Kalau mazhab yang ketiga, air liur dan yang sepadan dengan air liur. Berarti cairan yang keluar dari mulut, liur. Ini ya, yang keluar dari hidung, umbel. Anjing itu umbelan. Pas bilang mana kan umbelan. Anjing. Cairan yang keluar dari tubuhnya, keringat. Terus apa lagi? Yuk, kencing tadi. Kencing sama tadi. Itu mazhab yang ketiga. Itu mazhab yang ketiga. Alasannya, apa yang membedakan antara air liur dengan ingus? Apa yang membedakan antara ingus dengan keringat? Toh sama-sama keluar dari tubuh anjing. Kalau air liurnya najis, berarti yang lainnya juga najis. Sebagian ahli ilmu mengatakan yang najis itu semuanya. Dan ini mazhab yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan yang najis dari anjing itu semuanya, termasuk badannya. Semuanya termasuk badannya. Jadi liurnya, ingusnya, keringetnya, darahnya, kencingnya, beraknya, sekaligus badannya. Jadi sekaligus badannya. Alasannya, kalau liurnya najis, berarti semuanya najis. Kalau semuanya najis, berarti badannya juga najis. Pembahasan yang ada dalam hadis ini ya akhwat. Memang dalam bahasa hadis itu Rasulullah mengatakan idza syaribal kalbu, apabila anjing itu minum. Anjing itu minum. Pembahasan yang ada di kalangan para ulama, apabila anjing itu minum, apakah itu menunjukkan pengkhususan pada minum itu toh? Ataukah itu menunjukkan bahwasanya anjing itu kalau mendekati air itu mesti untuk minum? Dalam bahasa usul fikih namanya kharaja makhrajal gharib. Biasanya anjing itu kalau mendekati ke tempat air biasanya untuk minum, enggak tahu untuk jeburan, berenang. Jadi untuk minum, maka itu hanya menggunakan bahasa kebiasaan dan bahasa kebiasaan itu tidak dapat dijadikan hujah. Maknanya bukan itu toh, tapi juga yang lainnya. Dan pendapat ini yang lebih hati-hati. Ana secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir. Minimalnya pendapat yang ketiga. Jadi minimalnya itu pendapat yang ketiga. Mungkin kita katakan semua cairan yang keluar dari anjing itu najis. Atau kita katakan semua anjing itu juga najis. Dan itu yang lebih hati-hati. Tapi perlu jadi untuk difahami dalam masalah najis. Iya, dalam masalah najis. Najis itu pada zaman sekalian baru bisa mempengaruhi yang lain jika ada asap, jika ada pengaruh. Kalau pengaruh ini ada, maka yang lain jadi najis. Kalau pengaruh ini dihilangkan, maka gak ada atau hilang, maka gak najis. Kaidah najis kan begitu. Jadi ada benda najis. Apa kalau ada yang tersentuh dengannya, najis apa tidak? Lihat pengaruhnya. Pengaruhnya itu ada sesuatu yang tertempel, sesuatu yang masuk ke dalam sesuatu yang lainnya. Wujudnya bisa berupa warnanya, baunya, rasanya. ini atau bentuknya. Misalkan ini, misalkan ini, kalau ada orang dolek watu, cari batu, siang-siang cari batu, dia cari batu, lihat ambil batu satu, ambil batu dua, cari, lihat melihat ada gundukan, diambil, lo kenteng, nih dipegang, ternyata ini kotoran nih, oh, kotoran nih sapi, kotoran sapi, kotoran nih anjing atau kotoran nih apalah gitu, sing wis kering rongkol kaya watu, itu dibuang. Pertanyaan saya, tanganin aja sama enggak? Ini tanganin aja kering, anda tanya tangan kering, itu kering yang kita bahas tadi kan, tangannya kering, seakan katakan siap-siap. Ini jadi dia cari batu, nggak mungkin lah ngangkat sesuatu yang teles itu. Yang kita bahas itu sesuatu yang jelas-jelas kering. Dalam kondisi itu tangannya najis apa tidak? Dilihat benda najis tadi berpengaruh ke tangan apa enggak? Kalau benda tadi basah jelas nempel, dan mesti tangannya najis. Atau kebalikannya, tangannya yang basah terus kotorannya yang kering itu juga nempel. Itu jelas ada pengaruhnya. Kebalikannya lo basah dua-duanya. Yang jadi masalah sekarang adalah kalau sama-sama kering. Kalau sama-sama kering, apakah tangan ini menjadi najis ataukah tidak? Lihat asal pengaruh. Apakah ada unsur benda najis itu di tangan? Dicium baunya ini enggak ada. Ini apa tuh bekas-bekas? Ini kan biasanya kalau setelah megang apa? Megang kotoran atau megang apa, megang batu itu kan udah bekas ya, nempel-nempel di titik-titik itu. Enggak ada. Ini cium enggak ada. Warnanya enggak ada. Dijilat. Kono rasane mentol. Maka berarti tangan itu suci. Karena enggak ada pengaruh. Ini karena enggak ada pengaruh. Berarti tatkala kita mengatakan anjing itu najis, kalau itu cairan, itu jelas. Maknanya liurnya, ingusnya, kencingnya, kotorannya yang masih baru keluar itu kan jadi basah, keringatnya semuanya itu kan basah. Jadi kalau ini anjing itu barusan olahraga, keringetan, terus nempel kita, itu kan jelas-jelas nempel dan ada pengaruh basah. Ternyata basahnya anjing. Itu makanya ada pengaruh. Tapi kalau benar-benar enggak ada pengaruh sama sekali, berarti kembali pada hukum yang tadi. Jadi badan anjing itu najis. Tapi kalau sama sekali enggak ada pengaruh, maka berarti ini tidak najis. Tapi kalau ada pengaruhnya, misalkan ada bulu-bulunya yang nempel, kelihatan sekali ada bulu-bulunya yang nempel, maka berarti itu benda yang najis. Wallahu a'lam. Nah, itu masalah yang kedua yang kita ambil dari hadis ini. Jadi masalah yang pertama tadi, anjing itu najis. Yang kedua, yang najis apa? Ada khilaf di kalangan para ulama sampai 4 madhab, pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam, dan itu lebih hati-hati. Semua anjing itu najis, minimalnya semua cairannya najis. Kenapa? Menggunakan qiyas musawi. Kalau liurnya aja, yang hukum asal liur itu gak najis, itu dihukumi najis, apalagi apa? Apalagi yang lainnya. Kalau liurnya saja semua binatang, sampai pun binatang yang kotorannya najis, itu liurnya suci loh. Lah ini binatang yang satu ini liurnya najis, masa ini pipisnya jadi suci? Khimar itu kan binatang yang haram dimakan. Binatang yang haram dimakan itu kotorannya, kotorannya najis. Binatang ini, tadi khimar itu kan binatang yang haram dimakan, keledai itu binatang yang haram dimakan dagingnya. Binatang yang haram dimakan dagingnya, kotorannya najis, kencingnya najis, pipisnya apa itu BAB-nya yaitu najis. Tapi Rasulullah SAW menghukumi liurnya itu suci. Suatu hari Rasulullah SAW itu pernah dibawanya himar, itu jadi berdiri-berdiri, himar itu di sampingnya. Miler, wote ya koi koi himar itu. Miler, drewes gitu. ke pundaknya Rasulullah, dibiarin aja sama Rasulullah dan tidak disucikan. Ya. Maksudnya sebagai bukti bahwasanya itu suci. Jadi binatang yang kotorannya najis aja Rasulullah SAW mengatakan atau menunjukkan kepada kita bahwasanya air liurnya suci. Makanya gak mungkin dibalik. Gak mungkin dibalik itu maksudnya. Ini binatang yang liurnya najis, masuk kotorannya terus suci. Masuk kotorannya terus suci. Itu namanya kias aulawi atau kias musawi. Ini kias kias aulawi itu yang gak disebut lebih berat daripada yang disebut atau standarnya sama. Apa sih yang membedakan antara ini liur sama ingus? Apa yang membedakan antara liur sama keringat, sama-sama keluar dari anjing? Mereka itu mendapat yang lebih rajih dalam masalah ini, bahwasanya semua cairan yang keluar dari anjing itu najis. Bahkan kalau ini lebih hati-hati yang kita mengatakan badannya anjing itu najis. Badannya anjing itu najis. Baik. Faedah berikutnya yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Bahwa najisnya anjing itu najis khusus yang dalam istilah para ulama namanya najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis yang berat. Karena kalau kita telah asyariat, najis itu ada tiga. Ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Ada najis berat, najis ringan, najis tengah-tengah. Najis tengah-tengah. Apa itu najis ringan? Najis ringan yang benda itu najis. Najis ringan adalah benda itu najis, tapi cara mensucikannya tidak harus dengan cara yang lain. Itu namanya najis mukhaffafah. Najisnya najis, tapi nggak mesti dicuci. Yang kedua, apa itu najis berat? Najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu benda najis, tapi dicuci tok nggak cukup. Butuh cara yang lebih daripada sekedar mencuci. Dari sekedar mencuci. Itu namanya najis mughalladhah. Mughalladhah. Adapun najis yang tengah-tengah, mutawassithah, itu najis yang cara mensucikannya harus dicuci sampai hilang unsur najisnya. Sampai hilang bau, rasa, dan warna. Najis mukhaffafah apa contohnya? Insyaallah nanti kita bahas. Kencingnya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibunya. Itu najis. Tapi cara membersihkannya cukup dibasahi. Jadi misalkan habis sholat, anaknya nangis, digendong, si bayi, si musaulan, digendong, pipis, merembes gitu pipis di sini. Arep tidak lepas kok, di atas menutup lemari. Arep dicuci kok basah kafe, arep sholatisan. Ambil air, kata Rasulullah SAW, ambil air, terus dibasahi. Wis, gitu. Gak ada air yang netes, gak ada air yang mengalir, mungkin kadang-kadang baunya itu saya kalau pesingi. Tapi cukup. Itu namanya najis apa? Mukhaffafah. Itu namanya najis mukhaffafah. Ada pun najis mutawassithah, intinya itu bagaimana caranya unsur najisnya hilang. Dicuci, dikucek sampai terewes, sampai ono sing netes, sampai unsur najisnya hilang. Setelah dicuci, hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Itu namanya najis mutawassithah. Dicuci sekali hilang, cukup. Sekali enggak hilang, dua kali. Dua kali enggak hilang? Tiga kali. Tiga kali enggak hilang? Ya, empat kali. Terus begitu, pokoknya sampai unsur najisnya hilang. Adapun najis mughalladhah, sampai pun unsur najisnya wis hilang, enggak cukup. Harus berapa kali? Tujuh kali. Pakai tanah lagi. Makanya najis mughalladhah. Jadi, najisnya anjing itu najis mughalladhah. Bukan najis biasa, tapi najisnya anjing itu najis mughalladhah. Ini ya, najis yang baik. Yang keempat, bagaimana cara untuk mencuci najisnya anjing? Yang itu najis mughalladhah. Rasulullah SAW menegaskan di sini bahwasanya cara mencuci najisnya anjing yang mughalladhah itu yang silamu sab'a marrat ulahunna bitturab. Dicuci tujuh kali, yang pertama kali pakai tanah. Yang pertama kali pakai tanah. Bagaimana gambarannya? Yuk, cucian pertama itu air campur tanah. Jadi misalkan ya, ono bak, ono apalah, bak atau beskom atau nampan atau apa. Jadi ada air, ada anjing jilat, minum, ini dibuang karena najis. Ini dibuang karena najis. Terus nampan itu, piring itu, atau sendok atau gelas ke apa? Ambil air, ambil tanah, genggam tanah gitu, cemplung loh. Terus diisi air, dikosok gitu ya. Kayak orang nyuci piring zaman dulu pakai abu itu loh. Pakai abu yang dulu, gitu. Kan jawab satu lagi ono sabun, gitu, pakai abu. Itu sekali. Terus dituang. Ambil air lagi, dibersihkan, bilas dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Jadi setiap kali itu dibersihkan, dibuang, ganti lagi air, bersihkan lagi, dibuang sampai tujuh kali. Bukan mana tujuh itu, satu, dua, tiga, bola pingpisan lah. Jadi dicuci, dibuang itu sekali, dibersihkan lagi, dibuang itu dua kali, dibersihkan lagi sampai tujuh kali. Yang pertama pakai tanah, yang pertama pakai tanah. Meskipun unsur najisnya sudah hilang di cucian pertama, tetap nggak suci sampai tujuh kali. Unsur begitu dicuci pakai tanah, campur sabun misalnya, ini dicuci pakai tanah, dicium, sekarang ambil nyasu, terus nggak ada rasanya, sekarang harus bersih, tetap belum suci. Ini tujuh kali. Yang pertama pakai tanah. Itu namanya cara mencuci, yakni najis yang mughalladhah, najis yang najis yang berat. Nah, berangkat dari beberapa masalah ini, muncul beberapa hal. Yang pakai tanah itu haruskah yang pertama? Ada perselisihan panjang di dalam ulama karena perbedaan riwayat. Lihat hadis tanya tadi, hadis riwayat Muslim dengan lafaz yang pertama pakai tanah. Tapi dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan lafaz yang terakhir atau yang pertama. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang pertama, sebagian ulama mengatakan yang terakhir. Sebagian para ulama mengatakan sembarang, pokoknya salah satunya. Sebagian para ulama mengatakan yang lain. Pendapat yang paling kuat yang pertama. Yang pertama pakai yakni tanah. Itu pendapat yang paling kuat insyaallah subhanahu wa taala. Baik. Cucian yang pakai tanah itu dihitung 7 atau tidak? Pendapat yang paling kuat iya. Jadi satu tanah campur air tambah apa? Tambah 6. Bukan satu tanah campur air tambah 7, bukan. Tapi satu tanah itu campur air itu dibuang itu kemudian tambah 6 kali dihukumi sebagai 7 kali. Baik. Masalah berikutnya Allah, haruskah pakai tanah? Boleh enggak diganti dengan yang lainnya? Tidak boleh. Karena ini masalah yang kita enggak mengetahui kenapa kok begitu. Hukum asal membersihkan benda najis itu yang penting hilang unsur najisnya. Tapi dalam masalah anjing ini beda sendiri. Kalau dalam masalah hukum yang itu keluar dari hukum asal, itu ikuti saja dalil meskipun kita belum mampu mendeteksi. Kenapa kok semacam itu harus pakai tanah? Karena ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan pemahaman. Kemungkinan yang pertama, ben tambah bersih. Campur tanah itu biar tambah bersih. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah ingin untuk menggabungkan antara dua alat bersuci dalam agama. Alat bersuci dalam agama kan dua. Satu, air. Dua, tanah. Air pakai wudhu, tanah pakai tayamum. Ini, pakai tayamum. Jadi dua alat bersuci dalam Islam digabungkan jadi satu untuk membersihkan apa? Untuk membersihkan najis yang mughallad. Dan penelitian kedokteran terbaru menunjukkan hasil yang menakjubkan. Setelah munculnya dunia laborat dan munculnya dunia mikroskop, maka pernah diadakan uji coba di beberapa negara kafir. Seingat saya di Jerman oleh beberapa dokter ahli. Jadi ada dua tempat sama-sama dijilat oleh anjing yang sama. Yang satu dicuci pakai alat pembersih yang paling canggih. Apalah namanya pokoknya bersih gitu ya. Yang satu dicuci tanpa alat pembersih tapi pakai mengikuti petunjuknya Rasulullah, pakai air campur tanah sampai 7 kali. Kemudian setelah itu diperiksa di mikroskop. Ternyata bakteri di yang pertama masih utuh dan bakteri yang kedua hilang. Ini menunjukkan kemujizatan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanah itu harus tetap pakai tanah, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Tidak boleh untuk diganti dengan yang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah berikutnya yang muncul dari hadis ini. Najis mughallabah yang ada pada anjing. Jadi najis mughallabah, najis berat yang ada pada anjing. Apakah itu hanya berlaku untuk anjing? Ataukah ada najis lain yang sekelas najis mughallabah? Mazhab jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa anjing hanya anjing tok yang najisnya itu mughallabah. Hanya anjing saja yang najisnya itu mughallabah. Adapun binatang-binatang yang lain, benda-benda yang lain yang najis, najisnya itu enggak ada yang mencapai najis mughallabah. Itu madhab mayoritas para ulama. Hanya saja sebagian para ulama, dan itu madhab Syafi'iyah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ada binatang lain yang najisnya juga najis mughallabah, yaitu babi. Oleh karena itu dalam fikih Syafi'iyah yang diwajibkan untuk mencuci sampai semacam tadi itu dua najis. Satu anjing, dua babi. Dua babi. Alasannya kias. Kalau anjing aja begitu, apa meneng babi. Apalagi babi. Tapi wallahu a'lam bissawab. Pendapat yang lebih kuat insyaallah madzhab mayoritas para ulama. Karena kias di sini, apanya yang dikiaskan? Karena namanya kias itu harus ada sebab hukum yang jelas. Ada sebab hukum yang jelas. Contoh. Yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk dibayar zakat pertanian, itu kan hanya empat. Rasulullah hanya mewajibkan membayar zakat pertanian. Zakat pertanian itu hanya wajib pada empat tanaman. Bur, syair, tamar, dan zabib. Bur itu gandum, syair itu mirip gandum tapi enggak gandum, mirip gandum. Kata Google namanya jelai. Kata Mbah Google, ini jelai. Kurma, anggur. Ya, kurma dan zabib anggur yang kering. Itu yang diwajibkan mengeluarkan zakat oleh Rasulullah SAW. Padi. Wajib zakat atau enggak? Padi enggak disebut. Tapi kita katakan bahwasanya padi itu wajib zakat. Karena dikiaskan dengan gandum. Kok bisa dikiaskan? Iya. Karena semua sifat yang dimiliki oleh gandum dimiliki oleh padi. Maka dan dalam Islam tidak pernah membedakan antara dua hal yang sama persis. Coba lihat, gandum itu ditanam, padi juga ditanam. Gandum itu yakni berbuahnya itu berupa biji-bijian, padi juga biji-bijian. Gandum itu setelah dipanen dijemur, padi juga dijemur. Gandum itu dikelupas kulitnya, padi juga dikelupas kulitnya. Ini gandum itu disimpan lama, padi juga disimpan lama. Beras maksudnya. Ini gandum itu makanan pokok, beras juga makanan pokok. Apalagi? Ya pokoknya sebut sifat apapun yang dimiliki oleh gandum akan kita temukan di padi. Maka nggak mungkin dibedakan antara keduanya. Ini minimalnya dalam kes itu harus jelas. Ini begini, hukumnya begitu, karena semacam itu, karena sebab itu. Kayak sebagaimana hadis yang akan datang insyaallah, Rasulullah tatkala ditanya tentang kucing, najis apa mboten ya Rasulullah? Enggak. Kenapa? Karena itu binatang yang suka keliling-keliling di tengah manusia. Fa innaha minat tawafin 'alaikum wa tawaf. Suka keliling-keliling. Kalau begitu, meskipun Rasulullah menyebutkan satu alasan kenapanya, maka cukup itu untuk menyamakan binatang yang satu alasan. Berarti semua binatang yang suka keliling-keliling dalam kehidupan umat manusia, keluar masuk dalam rumah manusia nggak pakai izin, maka itu satu hukum dengan kucing, sama-sama suci. Apa berarti? Cicak, tikus, cowa, nyamuk, laler, macam-macam. Itu suci. Suci dalam artian nek nempel, suci. Enggak, kotorannya beda lagi. Kucing itu, nek antum megang kucing, suci. Nek pipis, itu beda lagi. Urusan lain. Nah, antum itu nek ada tokek atau ada cicak jatuh, itu suci. Kotorannya beda lagi. Ini kotorannya itu beda lagi. Yang kita bahas itu badannya. Nah, itu badannya. Nah, semacam itu. Lah, kalau kita katakan apa itu babi? Babi sama anjing sih disamakan itu apa nih? Babi sama anjing itu yang mau disamakan itu apanya? Enggak jelas. Makanya pendapat yang benar dalam masalah ini bahwasanya yang najis mukhallal itu hanya satu, yaitu apa tadi? Anjing. Anjing tok. Jadi anjing saja. Terakhir, faedah dari hadis yang mulia ini bahwasanya air bekas jilatan anjing itu najis dan harus apa? Harus dibuang. Karena anjing itu, karena najis itu berpengaruh kepada air tersebut. Jika air itu tidak banyak. Artinya, pembahasan yang dibahas oleh Rasulullah itu kan bak, baskom. Ya palingnya bak, piring, gelas, sekitar itu. Ini gelas itu. Adapun yang anjing itu jilat di danau. Danau ini gak dikuras. Bicara nih. Yang paling susah itu kan jilat ini air laut. Lautnya dikuras. Bicara nih. Jadi, kalau dipastikan bahwasanya air itu banyak, yang jilatan itu enggak akan berpengaruh, berarti air itu suci. Berarti tempatnya yo suci. Nah, airnya suci kan berarti tempatnya juga suci. Kita menghukumi tempatnya najis itu kan karena airnya najis. Wallahualam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, sallallahu alaihi wasallam, wa barakallahu bi Muhammad, assalamualaikum.